Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Kita sambung ke surat berapa? Ya? 25. Kat mana? Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripadanya sunat-sunat wuduk, berkoma-koma dan memasukkan air ke dalam hidung dan menembuskan air itu daripada dalam hidungnya, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yuqarribu wudu'ahu yuwadu'ahu summa yatamaddu wa yastanshiku wa yastanfiru illa kharrat khataya fihi wa khayasimi ma'al ma." Artinya tidak ada daripada kamu, daripada seorang yang menghampirkan ia akan air wudu. Kemudian berkomol-komol ia dan memasukkan ia akan air ke dalam hidung dan menghembuskan ia akan air itu, melainkan gugur segala dosa mulutnya dan lubang hidungnya serta air. Yang ini gugur tu serta dengan air. Jadi sunat berkomol, sunat masuk air ke hidung. Sunat ni dikerjakan 3 kali. Buat masuk air ke mulut, kita tak komol sunat dah. Buat masuk air dalam mulut, tak buat gerak-gerak pun, lepas tu kehat, boleh dah pahala sunat. Bila kita pergi koma, lebih lagi sunat pula. Buat masuk air ke hidung, sunat. Buat keluar, sunat pula. Nah, jadi, mat madah dengan istinsyak. Masukkan air ke mulut, koma. Istinsyak, masukkan air ke hidung. Nabi kata, keluar serta air yang kita kehat tu, dosa-dosa mulut. Dosa mulut banyak. Neh, cakap ngaruk ngabang ni. Nah, camik ni tu, camik ni hak dak waktu cara bicara. Nah, banyak ang mulu. Komo, sebab tu wuduk ni dia gugur rasa. Basuh muka gugur dan rasa mata. Rasa mata. Neh. Neh. Tengok orang nyanyi. Nampak? Sapu telinga, gugur dosa telinga. Telinga dengar lagu, lagu hak haram lah. Lagu hak haru, dok dosa lah. Eh? Lagu hak haram, dengar orang puan nyanyi. Eh? Saya dengar tak orang puan nyanyi? Eh? Dengar juga. Ambil wuduk lah. Eh? Sebab tu orang yang semayang, ni maknanya orang yang gugur dosa. Jadi semayang, dia mesti dia ambil wuduk. Nah, bila ambil wuduk, gugur dosa. Sebab tu orang tak semayang ni, dosa tak gugur. Itu di antara kelebihan semayang. Nah, boleh menggugurkan dosa. Basuh tangan, gugur dosa tangan. Saya pilih dosa tangan. Lepang orang. Tumbuk orang. Pegang tangan, orang puang. Nah. Rawi orang, orang buku sekolah, tak bucok. Dosa tangan. Ya keke. Awak teh. Mari awak. Nah, ambil wuduk ah. Bantu orang semayang tidak sama dengan orang yang tak semayang. Sebab orang semayang dia ada wuduk. Kan kata at-taharatu nisful iman. Nah, bersuci itu sebahagian daripada iman tu. Nah, itu kelebihan. Tak ada orang dia ambil wuduk tidak semayang. Tak ada. Nah, biasa kalau orang ambil wuduk nak semayang. Jarang kita dengar orang ambil wuduk tak mau semayang. Nampak? Dia apa pula yang ambil semayang? Nak main dang. Nampak? Neh? Atau nak gianggup burung. Neh? Kali nak semayang. Sebab tu tak sama lah. Walau nano lagu mana pun kita, tapi sembahyang. Dia tak sama dah. Sebab semayang ni alamat orang beriman. Tak semayang ni alamat orang fas. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Allah tanya, adakah sama orang yang beriman orang yang dengan orang yang fasik. Dok sama. Mak empik semayang lima waktu. Sama tak dengan orang yang tak semayang? Tak sama. Tapi tak main itu baik dia. Nah, malam-malam jaga kapung. Nah, tudung orang nampak tengok mutur siapa, tudung terik mutur, tolok mutur. Nah, jumpa orang, wisalam, assalamualaikum. Tapi tak semayang. Anu semayang tapi mak lempik. Pagi tayar pang congek. Tak bayar belakang pulak naik. Nampak? Dah sama dah pasal ni orang semayang. Kalau dia mak lempik tu hari tu. Nah, tu hal lain. Tapi dia semayang. Dia terkasih Allah dah. Nah, hal ni yang baik musuh Allah. Nampak? Dan setengah daripadanya meninggal-ninggalkan akan basuh dan sapu yang fardu dan yang sunat. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW menceritakan dia perbuatan oleh Muslim. Tiga kali lah. Sama-sama dah kita buat tiga kali. Kalau kita sengaja buat sekali, makruh hukumnya. Makruh ni benda yang kalau kita buat memang tak berdosa lah. Tak ada orang masuk neraka dengan sebab makruh ni. Tapi maknanya kurang fadilah, kurang pahala. Jadi buatlah tiga kali. Melainkan waktu sepit dah. Kita keju subuh tu 5 minit ni tinggal waktu. Nampak? Ada 5 minit. Jadi kita ambil wuduk basuh sekali-sekali saja. Tu lain. Lebih pada 3 kali kalau air kita sendiri makruh juga kerana menyalahi sunnah. Kalau air laut makruh juga, air sungai pun makruh juga. Kalau air masjid surah haram. Tak boleh. Nah, lebih dari 3 kali. Dan setengah daripadanya menyapu seliang kepalanya kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Menceritakan dia perbuatan oleh Bukhari dan Muslim. Kita rakyat dah hari itu, kalau orang pandai rukung ni, lepas rukung, walaupun ambil titik air bubuh atas rambut, susah dah. Tetapi sunat. Sekurang-kurangnya sebesar 1/4 kepala. Iaitu hubung-hubung. Ambil air bubuh atas hubung-hubung, tak apa dah. Ni sunnah Nabi. Hubung-hubung. Setapak tangan. Tapi nak lebih lagi pahala, sutih pahala. Nampak? Tapi kalau kita buat hubung-hubung saja pun, maknanya dapat dah sunnah dan sunat. Kerana Nabi pernah buat, kena sapu 1/4 daripada kepala beliau, kok hadapan. Pahala kita ni 4 lah, tapak tangan ni se. Ini dua, belakang ni se. 4 tapak tangan. Jadi sutih pahala. Jadi dia panggil 1/4. Nampak? Satu tapak tangan. Iaitu ubung-ubung. Orang Tiana panggil bubung. Bubung. Babung lain, babung. Dan setengah daripada ini menyapu dua telinga air yang baru tiada dengan nak basah kepala. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Menceritakan dia perbuatan oleh Baihaqi dan Hakim. Dan menghukum oleh keduanya akan ini hadis dengan sahih. Kita tak sapu telinga, lepas sapu kepala basuh kaki, sah dah ambil wuduk. Kerana sebut dalam Quran, 4 tu rukum. Hak sebut dalam hadis tu adalah sunat. Iaitu sapu telinga. Tapi Nabi sapu telinga. Ambil air, sapu telinga. Kita ambil air, kita kena di telinga. Boleh dah pahala sunat. Kita buat kena luar dan dalam, lebih lagi pahala. Kita ikut Nabi terus. Ambil ni jari ni, buat masuk dalam lubang. Pusing gini. Hak ni belakang jari ibu Nabi, sahabat tengok, pusing ke belakang. Boleh, sunat. Sunat benda yang baik boleh pahala sunnah, pahala yang lebih kerana sama dengan perbuatan Rasulullah. Dan setengah daripadanya menyelati janggut dan tali tudung yang lebat. Janggut lebat dah sapa, dah wajib sapa air ke dagu. Janggut dah lebat wajib kena sapa air ke dagu. Tapi kalau tak sapa air ke dagu pun sah dah sunat juga menyelak. Selak ni maknanya menyasukkan jari di celah-celah anggota. Kalau kaki ke selak buat gini lah. Ambil jari buah celah. Kalau janggut kau buat gini ya. Menyelak-nyelak. Dan tali tudung yang lebat. Tali tudung 7-11. Ni hak lebat lah. Jadi kita hak nipis tali tudung ni nipis. Buat gitu tak apa dah. Hak lebat macam orang ceknya. Nampak? Pejuang ceceng tu ni. Tali sebeng dia ni jambang. Lebat sungguh lah. Jadi buat masuk jari dalam. Dia ni buat pesan halus pula ni. Jadi tali-tali bukan tali tudung, benang tudung. Tali tudung ni dia kasar. Bahasa Melayu lama, tali tudung dia panggil. Nah, kita panggil jambang. Ni sebeng kat telinga ni. Bawah pada sebeng dia panggil jambang. Nah, tali ni dia panggil jambang lagi sekali dengan sebeng ni. Tali tudung. Nah. Ha. Ini dia pasang aluh pulak ni. Nah. Ha. Aluh dia buat. Aluh dia cukur. Ha. Ha. Dia jaga ijamah ha, kalau aluh ni. Ha. Tak. Ha. Tengok macam stongko dia. Dan setengah daripada menyelati anak jari tangan dan kaki. Kerana hadis asbiril wudu'a wa qallil bainal asabi'. Artinya sempurnakan oleh kamu akan sembahyang dan menyelati oleh kamu akan segala anak jari. Kita masuk jari dalam kita basuh kita buat gitu. Kata dah. Dah. Ha, kata dah. Tapi selak tu sunat. Selak ni kita buat gini. Nampak? Ha, tu selak. Eh? Ha, sunat pula. Kaki kita juga kalau kita gonyoh-gonyoh gini tak apa dah. Kata dah. Tapi sunat kita masuk jari sese gini. Nampak? Ya abang yang clicking. Eh? Ha. Dan setengah darinya mendudukan kaki kanan atas yang kiri kerana bahasa Nabi SAW adalah ia katakan mendudukan kanan selama kuasa ia seorang pada pekerjaannya seorang sekaliannya pada bersuci dan menyisir rambut dan memakai sepatunya. Sunat kanan dulu pada benda pada anggota yang tak boleh nak buat sekaligus. Seperti kanan tangan kita nak masuk tangan tak boleh nak masuk dua sekaligus. Boleh olah dalam air tapi nak gonyoh. Kau mana nak gonyoh? Biasa olah tangan kanan tangan kiri menggosok. Ha, maka kalau gitu dah, maka sunat buat kanan dulu. Sebab apa? Sebab Nabi suka benda ni kanan dulu. Tapi kalau benda tu kita boleh buat sekaligus kanan dan kiri, tak sunat basuh kanan dulu. Seperti membasuh muka. Basuh muka ni kita boleh sapu sekaligus dengan tangan. Ha? Nah? Ha, jadi tak sunat basuh sebelum. Ha, ada orang yang basuh sebelum dulu. Lepas tu lihat ni pula. Ha, tu bid'ah kata ulama. Nah? Ha, muka lah tak basuh sebelah-sebelah gitu. Nah, maknanya tangan lah. Telinga boleh tak basuh 12 sekali? Ha, basuh 12 sekali sunat. Tak sunat buat kanan dulu. Nah, dah buat itu tak salah tapi sunat sekaligus. Ha. Apa saja pun benda-benda yang tak salah Nabi suka mengandang dulu. Benda-benda mulia. Ambil wuduk Nabi suka kanan. Makan tangan kanan. Unjuk barang tangan kanan, ambil barang tangan kanan. Neh, tunjuk apa-apa tangan kanan. Neh, orang tua dulu kan kalau jangan orang tunjuk buat tangan kiri marah ni. Neh, ha jadi yang sebenarnya jangan marah. Sebab dia bukan barang mungkar. Neh, dia nak marah ni benda maksiat. Kita kita tunjuk dengan tangan kiri bukan maksiat. Cuma anjur dah, ha, comel dengan tangan kanan. Apa barang sunat. Neh, ha nak marah ni sampai jadi balak bukan barang gitu. Barang mungkar. Nak minum arak berjudi ha, tu baru kita marah tu eh? Kalau dia guna kiri dia bukan mungkar eh? Cuma kita kabur molek je lah jangan sampai di balok kikik eh dia tunjuk ke tangan kiri sampai berkocohnya nah ha, tak faham hak mana lebih audah hak lebih audah hak kita nak ha, bawa wak kiri boleh. Nabi sikat rambut tangan kanan tu eh tangan kanan rambut belah kanan tu tok belah kanan tu ambil belah kanan tu. Nak nak cukup kepala, cukup belah kanan tu. Nak guting misal, guting belah kanan. Nak masuk tangan baju, masuk tangan kanan. Nak ha, nak masuk jaket. Nah, masuk jaket kanan. Dan nak masuk helmet. Nak wagon dia kanan tu. Ha, tu tak boleh ha, pasal dia kena masuk sekaligus. Dah masuk kanan dulu, jeng. Dah lekat situ helmet. Ha. Nah, nak melangkah keluar daripada rumah kanan dulu, masuk dalam masjid kanan dulu, nak pakai selipar kanan dulu. Nah, ha. Nak naik motor masuk kuk kanan. Nah, ha, jangan kuk kiri. Nah, ha, motor dia naik kuk kiri jangan tokak dia ni naik kuk kiri guna dia wakil ni. Ha, kaki kanan dulu akak. Dah kereta eh? Masuk kanan dulu. Melipat pun celah sendiri. Ha, tu dah boleh nak ijah lah. Dah. Ha, pasal barang itu cari benda. Ha? Ha, mereka kita naik kereta hot UK. Nah, hot England tu lah ya. Sekarang elok kiri. Ha, tu baru sunat. Masuk kaki kanan dulu. Tak boleh kira ada bodoh yang masuk kaki kanan tu kereta. Nah, sunat sangat kanan dulu. Nah, masuk tu, gluling dalam tu. Nah, kepala kat jelah sekarang. Ha. Jadi, tengok-tengok keadaan. Ha. Dan setengah daripada memanjangkan yang lebih daripada qada memang wajib dan pada memasuk muka dan dua tangan dan dua kaki. Kerana sabda Rasulullah SAW, inna ummati da'ana yawm al-qiyamati ghurra muhajjalin min athari al-wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Ia mati umatku, bau umatku diseru pada hari kiamat yang putih segala muka dan segala kaki tangan kerana bekas air semayang. Maka barang siapa kuasa daripada kamu bahawa memanjangkan seseorang akan basuh yang lebih pada mukanya dan kakinya dengan tangan, maka hendaklah memperbuat seseorang. Jadi antara sunatnya lagi ghurrah muhajjalun, iaitu bila kita ambil air semayang, ambil wuduk, kita basuh lebih daripada hak wajib. Kita kan bodoh ni ya. Kita belajar dah hak wajibnya muka daripada atas tak ada tempat tumbuh rambut ni. Ha, maka lebih tu sunat. Dia panggil ghurrah. Padahal kita sapu kat ni tak apa dah. Tapi kita basuh sampai ke atas ni masih basuh muka. Dia panggil ghurrah boleh pahala. Nampak? Ha. Sebab Nabi kata biar siapa yang mampu. Maknanya dia ada air. Kata zaman pada pahala pasir memang orang tak mampulah air tu jimat air. Nah. Ha, jadi kita air banyak maka mampu belakalah. Kalau basuh muka sampai ke bawah dagu je hak wajib, kita lebih sampai ke tekuk ni. Ha, maka dapat pahala ghurrah dia panggil. Muhajjalun tangan dengan kaki buat lebih. Allah kata wa arda wa aydiyakum ilal marafiq, wajib basuh tangan sampai ke siku. Nabi kata muhajjal, muhajjal lebih pada siku sampai kat ni pulak. Ni jadi hak ni sunat. Ni sampai sini wajib. Ni siapa sini sunat pulak dah. Nah. Kaki itu juga wajib wa arjulakum ilal ka'bain, siapa buku lali. Nabi anjurkan pulak lebih siapa ke labu ti. Tain ngambil wuduk kaki. Maka orang ini bercahaya dah. Nah, pada hari kiamat dan cahaya dia lebih daripada orang yang membasuh yang fardu sahaja. Ha. Masuk hadis ni, sesungguhnya umat aku akan diseru pada hari kiamat dipanggil. Mana-mana umat Muhammad sila bangun. Ha, contohlah katanya malaikat. Bak beripung belaka. Yang akan dipanggil umat Muhammad dulu. Tapi hal keadaan mereka itu ghurran muhajjalin. Nampak? Ha. Hal keadaan mereka itu dalam keadaan berseri-seri dengan cahaya terbilang gemilang. Nampak? Ha. Bapa siapa bercahaya habis tangan, kaki, muka, telinga, tekak, labu betis. Nah, kerana mereka daripada kesan-kesan mengambil wuduk. Jadi siapa yang ambil wuduk, maknanya dia semayang di dalam dunia, muka dia macam lampu cerah. Tangan dia bercahaya gemilang. Kaki pun terbilang cerah menerang-nerang. Tetapi mari lebih cerah lagi orang yang ambil wuduk lebih daripada hak wajib. Semua orang ambil wuduk cerah belaka dah muka. Nah, ha. Yang ambil wuduk lebih, lebih cerah. Maknanya, kalau kita kereta kita, lapu kita beli kedai. Hak ada dah. Nah, mari daripada kilang. Nah, kereta kacil. Nah, ada dah lapu dua tir atas, dua tir bawah lapu kek. Nampak? Ha, lapu atas tu nak tengok malang. Lapu kek bawah tu tangan-tangan hujan. Nah, lapu kek tepi tu lapu garik. Lapu ambak hetang lagi. Nah? Ha. Tapi orang Terengganu ni belik. Tangan hujan ni buka lapu garik. Ha, berat nenang Terengganu ni. Hujan lebak tak apa benda. Dia buka lapu garik lapu kek. Spotlight lah bawah home. Faham? Ada pula buka lapu garik dah nampak tau. Mana orang nampak kita orang motong jeng habis lima beranak. Hujan lebat gelap. Nah, ni lapu sos, ni lapu garik secek lah. Lapu garik tu bukan untuk hujan. Untuk hujan lapu bawah pula rutin. Spotlight kan. Ha? Ha, jadi bila orang nampak kita orang tak tubik. Bila orang tubik tak nampak kita orang tubik. Kita ada accident kan. Nampak? Kita tak tahu kehala. Nah. Ha. Ada orang nak uka tu. Gelak gugu-gugu. Tahu. Lek orang lupa aku kalau gelak dia buka lapu. Walaupun siang. Tapi orang tiga ni pelik. Dia kira lapu tu untuk malam. Walaupun tengah hari dah gelak gugu tak apa benda nak ribut. Ya uka pasal dia malam lah. Tak uka. Bodoh punya orang. Kata bodoh aku. Bodoh tu pasal apa nyawa anak-anak ni duduk belakang. 5 beradik. 3-4 beradik. Nyawa kan. Tak uka lapu. Mada tu. Orang gelap tahu ke? Eh, tu apa dah ugal apa? Siang kan? Siang tak udah ni, yang ujang padahal. Faham? Bahaya nyawa bukan lagi 20. 120 dengan 20 jadi 40. Dah ni 100, lepas ni 100, 200. Nah, ke kan? Dia bukan lapu tu, bukan untuk malang. Lapu tu untuk gelap. Nah, badan main lapu untuk malang. Malang bukan lapu, dia bulan. Siang dah king. Baik, jadi kalau kita beli hak kedai, dah lapu ada dah, segera dah. Mana tu orang ambil wuduk saja. Hak pada hak fardu saja. Dia pergi beli ubuh kedai pula, pergi kedai sihiri, ubuh spotlight pula kacil, bawah 4 ukir lagi tambah, atas 15. Maka dia cerah daripada lori setewong lagi. Begitulah maknanya, orang yang ambil wuduk tak lebih, tapi dia semayang ambil wuduk saja dah, maka cerah dah dia. Tapi orang lain yang cerah lagi pada dia, rupanya ambil sampah kat lengan. Ini orang dia beli aksesori suku. Nampak? Sebab tu Nabi sebut dalam hadis ini, Famanis tato aminkum. Nampak? Ayyutila gurratah faliaf'al. Barang siapa yang berasa dia mampu, ada kemampuan untuk maknanya lebih lagi, ambil wudu biar lebih lagi, maka buat lebih. Jadi maknanya kalau orang beli kereta kedai, siapa yang mampu beli yang mana peralatan untuk keselamatan dia lebih lagi, pergi buah. Nampak? Untuk kebaikan diri dia. Nah. Maknanya orang yang tak semayang, muka dia tidak ada cerah lah. Tak ada lapu lah. Kan wuduk ni lapu. Nabi kata, al-wuduk nurun. Wuduk tu lampu. Sebab tu cerah. Jadi tak ada wuduk ni, orang cek-cek tak semayang. Tak ada lapu. Gelak gubuk. Dalam gubuk gelak tu. Walaupun raja. Tak ada gigi lapu-lapu. Nah, tuan-tuan kata office boy, kalau raja tak semayang, gelap di dalam kubur. Office boy semayang, cerah kuburnya. Hanya tak semayang, gelap gugup, walaupun dia ketua pengarah tenaga Malaysia Berhad. Faham? Kalau tak semayang. Nah, tak ada niat, tak ada sirah, dia ketua pengarah tau. Nah, tapi kalau dia tak semayang, nah, lapu-lapu ni amalan dia. Nah, maknanya muka hitam pada hari kiamat kerana tidak semayang. Allah sebut dalam Quran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah, pada hari kiamat nanti ada orang yang mukanya putih cemerlang bercahaya, dan ada orang yang mukanya hitam legam. Nampak? Kerana tak ada cahaya. Inilah orang semayang. Maksudnya orang ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul, yakni orang yang ikut perintah agama. Maksudnya orang ikut Islam ialah orang yang cerah di hari kiamat. Orang tak ikut Islam, orang gelap di hari kiamat. Tak ada kira siapa orang gelap. Anak beranak kita bukan orang Afrika. Orang Afrika dia tak gelap, dia kulit gelap. Nampak? Dia gelap jalan di padang mahsyar gelap. Walaupun kulit hitam, tapi dah hati dia cerah. Nah, masuk syurga. Macam Bilal Ibn Rabah. Nah, kalau duduk sebelah keling, keling MIC tu, keling tu jadi putih selepuh. Pasal Bilal ni hitam beletung. Nak tengok, turunan Bilal pergi Mekah, pergi Madinah. Nah, duduk semayang, duduk ngatik. Hitam-hitam sungguh. Beh pada belakang. Nah, tapi Nabi dengar Bilal berjalan di dalam syurga. Nampak? Nabi dengar lekung, lekung, lekung, lekung, lekung. Terpok. Allah nak tunjuk. Tanya Jibril, siapa? Kaki siapa jalan dalam surga? Jibril kata, tak kenal sahabatmu. Bilal Ibn Rabah. Kulit hitam. Jibril nak kata, tu tapak kaki Esko. Tak ada tu. Tu tak mustahak. Tapak kaki wakil ayat tu. Kan? Tapak kaki MB tu. Jawab. Bilal Ibn Rabah. Benda jawatan Bilal Ibn Rabah. Hamba sahaya je. Nak? Hamba. Hamba. Waktu kami panggil mokpek. Ikut orang nak suruh. Buat boleh tu. Tapi masuk surga. Kulit? Kulit hitam boleh tu. Kita putih selepu. Dah semayang. Tak ada apa-apa. Waktu masuk besi ikut dubur, tubik ikut mulut. Lepas tu pusing. Jadi ayam pusing. Nah, salah tak ada semayang. Lepas ni kita tengok ayam pusing jual bulan-bulan posya ayam. Nah, ha, kalau tengok orang budu gapok apa sembuh apa sembuh. Nah. Nampak? Ah, tahun ni buh orang sekali kat ayam pusing. Nah, igak mana sekor dua ada semayang awak masuk si. Ha, pusing. Nampak? Ha, mari mari mari baru baru baru. Panah panah panah awak tengok menguap habis. Gitulah Nabi cerita di akhirat kekiri dalam neraka sakor dimasukkan rantai pada dubur keluar kok mulut. Dan dipusing di atas api neraka sakor. Maka tanya malaikat, ma sadakakum fi saqar? Apa sebab kamu dipusing di dalam api neraka saqar yang sangat panah ini? Qalu kunna lam nakum minal muslimin. Mereka menjawab, kami dulu tidak sembahyang. Jadi ayam pusing. Nah, ada belaka lagi. Nah, menteri ada, raja ada, cikgu ada, pegawai bank ada. Nah, tak sembahyang. Jadi ayam pusing. Nah, melah ada, set candak ada. Kerja pos opis ada, JPJ ada juga, ada belaka lagi. Pulih ada, kepala merah ada. Nah, JKR ada. Oh, tak bunyi. Bisa. Ingat ke sambar tak ni? Bisa ya. Ingat bunyi tak ni? Bunyi tak sorok. tak sambar ni. JKR tak sambar. Jenis tergiri tak makan gerang. Jadi kalau sembahyang, kalau maknanya beramal, tak ada kira basak lagu mana pun, norek ketoh masuk syurga. Faham? Kerja awak buka teruk, sembahyang tak tinggal, masuk syurga. Jadi gitu. Office boy, piung je, ngatau surat, dispek, masuk syurga. Nampak? Lagak sangat, mutus ikat buruk ya pakar. Masuk syurga dengan amalan. Nah. Maka hendaklah memperbuat ia seorang dan setengah lainnya berturut-turut kerana bahawa Nabi SAW mengambil air semayang di pasar, maka membasuh ia akan mukanya dan dua tangannya dan menyapu ia akan kepala dan dipanggil ia kepada semayang jenazah. Maka datang ia akan masjid, maka menyapu ia akan dua mozanya dan semayang ia atasnya. Atas mana? Atas mozak. Kasut juga, sepatu. Jadi, tak wajib kita berturut-turut ketika mengambil wudu. Berturut-turut ni maknanya gini. Lepas kita ambil basuh muka, basuh tangan selalu. Lepas basuh tangan, sapu kepala selalu. Sunat saja berturut-turut. Boleh kita basuh di berlainan tempat. Kerana Nabi SAW pernah mengambil wuduk di pasar. Ambil wuduk pasar. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Dan dalam kapal, orang jemput semayang jenazah. Nabi pun hunggar ke jenazah di masjid. Di masjid baru Nabi sambung masuk kaki. Nampak tak? Jadi boleh kita basuh di mana-mana pun. Dengan jarak, tidak meninggalkan tertib sudah. Jangan pergi balik sudah. Mana kita nak turun dari rumah, kita ambil wuduk, kita basuh tangan. Kita komor, basuh air ke hidung, basuh muka, basuh tangan. Turun bawah rumah, luar kat jalan, pergi jalan. Nak, baru kita sapu kepala. Lepas dekat amannya pasar, kita sapu telinga. Nak, sapa di pejabat nak kerja, baru basuh kaki. Boleh juga. Mandi junuk, boleh juga gitu. Mandi junuk, boleh juga. Nah, kita di rumah tu, kita basuh sebelah kaki. Nak mandi junuk, niat mandi junuk. Tubik di rumah, sapa kat telaga surah, basuh sebelah kaki pula. Nah, kita balik sampai rumah tuk tua kita basuh pula tubuh hak baki lagi. Nah, jadi tiga tempat baru habis mandi junub, jawabnya sah juga. Nah. Dan setengah daripadanya meninggalkan minta tolong pada menuang air atasnya pada ketika keadaan uzur. Kerana keduanya yang lebih banyak pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya maknanya meninggalkan minta tolong pada tuang air. Dan setengah maksudnya gini. Kalau kita boleh buat sendiri, jangan suruh orang cuak tuang air. Nah, kita buat sendiri. Tapi kalau tangan kita sakit, tak apa orang tuang. Kita cucut. Orang tolong cucut pun tak apa, dah tu sakit. Sebab Nabi ni, dia ambil sendiri belaka. Cuma air wuduk je sahabat dia ambil. Bila Nabi kata nak semayang, sahabat dengar-dengar dia hunggar dia ambil air. Rebut nak ambil air. Ambil air, buat mari ke Nabi, Nabi tuang sendiri. Daripada sebok tu. Nampak? Jadi kita sunatlah ikut Nabi. tuang sendiri. Kalau orang tuang orang belaka, jadi raja lah kita. Tak, pada Nabi pernah ditawarkan menjadi raja. Mari malaikat kata kepada Nabi, Allah beri tawaranmu menjadi raja dan Nabi. Atau raja saja, atau Nabi saja. Hak mana nak? Kalau saya nak mana? Raja nak beri tawaran jadi raja nak? Tak boh. Cakap banyak. Raja sehari tak ada. Dan ni raja seumur hidup. Nak mati barulah. Raja tak ada pecing. Nak mati baru pecing. Nah, ada raja sehari, sudah ada raja sehari. Nah. Ha. Jadi Nabi lambo. Nabi kata nak jadi hamba lagi Nabi. Nampak? Ha. Padahal boleh nak jadi hamba, hamba maknanya orang bawah hang jelah. Nah, dia nak jadi raja. Oh, kalau kita tengok ah. Orang bagi tahu malaikat bagi tahu. Assalamualaikum, salam. Ini nak jadi raja Tiana nak tak? Boleh jadi ya, nak pilih selalu esok. Kita jawab, agung tak boleh agung. Nak bagung selalu kita. Ha, itulah kita. Nah? Dan setengah daripada membaca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini daripada hadis sahih. Ingatlah, lepas ambil wudu, nak mengadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian dia selesai mengambil air mayat serta mengadap kiblat dan mengangkat dua tangan. Maknanya, Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan aku ke dalam golongan orang yang banyak bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku daripada orang-orang yang suka mengambil kebersihan ataupun bersuci, iaitu zahir dan batin. Doa lepas ambil wuduk. Doa ni kalau kita tak baca makruh, tak berdosa makruh, amalkanlah. Tak reti ni tulis. Tak reti nak tulis, suruh orang tulis. Nak, minta tolong tulis. Payah sangat tulis-tulis, beli buku. Ada jual kedai ni RM1.50 buku cek. Nak, untuk pengembara dia buat. Dulu tak ada buku-buku cek dia dulu, ni buku sosok ni. Nah, dia buat bahasa Rumi. Bacaan dalam semayang, bacaan-bacaan ketika amalan tertentu. Nah, ni ya, 2 ya, 3 ya, bolehlah baca. Boleh celah meta RZ. Faham? Tanduk saja lepak biar batal waktu bi. Oh, lama-lama ingat. Nah, main-main juga jadi orang ah. Lama doa lepas semayang dah ingat jengkreng dia. Nah, anak 7. Ada orang anak 7 tak reti baca doa simak. Nah, tak reti. 7 dah ana. Nabi kata bila baca doa tu makna tidak dilafsa dengan syaitan, jimak isteri. Nah, ni jimak isteri tak baca doa. Dah serta dengan syaitan. Syaitan tu serta tak faham lagi. Dia ating-ating. Lepas tu dia bini kita jadi kerah kan. Dah syaitan ating apa? Dah kita jimak kita tak baca doa. Nah, maka tumpang sama syaitan. Dan setan tu pang sama, lama-lama bini kita jadi bini setan. Dan dia tengah dia mau dia. Sebab tu dia serah kerok. Sebab tu dia degil. Kita marah dengan dia buat dok. Nampak tak dia apa? Nah. Kincik eh? Doa? Limak tak kecil. Tunggu. Tak boleh cucu dia tak kecil doa limak. Boleh cucu dia tu saya tak ada limak. Hai mana boleh cucu. Ingat cucu mu anak ulung tu. Nah, dah budak limak mu dah kenal dah. Macam mana? Nak pergi Palestin juga dah nang tu. Neh, di mana nak kabur benda remeh-remeh pasal kita terlampau remehkan benda agama. Bukan kata benda ni benda besar. Apatah lagi dalam masalah mahkamah, masalah lawyer, masalah pegang bela, masalah pendakwa, lagi kita nak tindak hurah dalam masalah-masalah hudud, masalah kisah dan sebagainya. Nah, nak suruh tafsir surah Luqman terberok terus kita. Nah, doa jimak dah reti juga. Nah, nak bini dua masa. Ada pun menyapu tekok, maka itu bid'ah. Sapu tekok. Ni sapu tekok. Ni. Nampak? Maknanya sapu suku lah. Itu bid'ah. Nah, ada pun masih basuh muka sapa ke tekok ni, itu bukan bid'ah. Itu hurrah. Sapu tekok ke dia sekali. Selepas daripada membasuh telinga. tang. Ha, sapu tekak suku dengan air. Ha, tu tidak ada hadis. Nah. Ha, dah orang amal tu daripada setengah je pandangan setengah-setengah ahli fiqh. Tapi dia tidak ada sumber daripada hadis. Jadi sebaiknya kita amal dengan yang daripada hadis lah. Nah. Ha. Dan hadisnya itu hadis yang direka-reka orang. Kalau ada hadis pun hadis maudhu'. Yang membatalkan air semayang. Yang membatalkan air semayang itu empat. Jadi batal air semayang ada empat perkara. Pertamanya, keluar suatu daripada dua jalan. Kubul dan dubur. Kerana firman Allah Ta'ala, Auja'a ahadum minkum minal ghaito. Artinya, yang atau datang seorang kamu daripada tempat qadha hajat. Ha, itu sebut. Yang kita masuk pula tentang, ma yumkidul wudu'a. Perkara yang membatalkan wudu. Tengah kitab dia kata sebab-sebab hadas kecil. Neh, tengah kitab buku dia buat tajuk perkara yang merosakkan wudu. Benda tula belaka. Neh, batal wudu pun dia hadas kecil pun dia. Neh, ha, batal air sembahyang pun dia juga. Batal-batal ni apa? Batal-batal ni maknanya rosak setelah molek. Nah, ha, rosak setelah molek. Dia molek dulu baru rosak. Neh, ha. Mana rumah tu siap dulu baru runtuh. Neh, ha. Jadi kalau tak ada tak molek, tak jadi tak panggil batal. Nampak? Ha. Yang pertama keluar suatu daripada dua jalan. Biasa sebut dalam matan-matan kitab fiqh dia kata khuruju syai'in min sabilaini. Keluar sesuatu daripada dua jalan. Jalan mana? Dubur dengan kubur. Kubur kemaluan depan. Dubur ke maluang belakang. Nah, kubur ni kalau lelaki dia panggil zakar, perempuan dia panggil farat. Melayu kau pandai nama dia apa pun. Nah, orang putih dia pun dia ada nama lelaki. Nah, ha, tapi yang Arab panggil zakarun. Betul orang lelaki-lelaki dia panggil muzakkar. Nah, muzakkar maknanya orang lelaki. Nampak? Ha. Apa makna orang lelaki-lelaki? Orang lelaki-lelaki ni maknanya man lahu zakarun min bani adama, ulama hasbuk. Maka seorang yang ada baginya kemaluan zakar daripada keturunan Adam. Itu tarikh lelaki. Nah. Ha. Kalau tak ada zakar bukan lelaki. Nah. Ha. Tarikh Arab. Orang yang ini bukan anak jantan apa. Tak ada zakar. Nah. Ha. Tapi kalau ganu dia tak main tu. Kalau bukan anak jantan tak ada batu. Dia gigau tu. Nah. Ha. Dia pusing ke mana. Eh? Ha. Jadi kok wandalah nak panggil apa pun kalau keluar batal wudu. Keluar apa? Keluar suatu. Suatu tu dia ada tiga perkara. Yang pertama sama. Yang lazim. Yang kedua dia kata sekali-sekala. Nampak? Neh? Ha. Yang ketiga dia panggil nadir, jarang-jarang ataupun pelik tapi tidak mustahil. Apa yang sokmo atau lazim? Air cing. Ha, keluar air cing, batal wudu. Apa lagi contoh yang lazim, yang sokmo? Keluar tahi, batal wudu. Apa lagi yang sokmo? Keluar ketuk, batal wudu. Benda yang sokmo tu panggil, benda lazim. Keluar benda lagi? Keluar wadi, batal wudu. Air mazi, batal wudu. Benda tu benda biasa orang panggil. Benda lazim, benda sokmo. Kategori yang kedua, benda yang jarang. Seperti keluar darah. Batal wudu. Orang puan keluar darah istihadah, batal wudu. Nah, ha, keluar darah buasir, batal wudu. Nah, ha, tu jarang-jarang. Yang pelik, pelik tapi tidak mustahil. Contoh, nah, keluar cacing. Aha, cacing keluar. Dia berasa sakit perut, masuk dalam jambang. Doktor bit tahi tu bit cacing. Nampak tak? Walaupun ulama kata cacing tu masuk semula. Dia keluar, dia tengok. Dia keluar tengok. Leceh, cerah. Masuk. Dia masuk pula. Batal dah wudu. Faham? Seh? Eh? Ha, makan ubat cacing tak? Eh? Ha, batal. Contoh tu. Dah ada sama. Nadirun. Jarang-jarang berlaku. Kalau berlaku, batal. Mustahilnya, tidak. Apa lagi yang jarang-jarang berlaku? Kalau kot depan, jarang keluar cacing. Keluar batu. Orang lelaki. Ni orang lelaki. Keluar batu. Ayah bang. Batu apa? Batu karang. Nampak? Ha, batu karang. Batu karang ni, dia ni asal air kencing. yang dia mengeras di dalam pundi kecil. Nampak? Ha, sebab tu bila menyakit dia, dia takak belakang. Buah pinggang. Pundi kecil depan, atas. Bawah pada pusat ni pundi kecil dalam. Nah, bila sumbat sini, dia akan pergi automatik belakang. Sakit sini. Walau. Ha, kita tak tahu kala panggil tu pergi buruk belakang. Buruk kau balik awal. Nah, padahal sumbat lubang sini. Tak apa, air kecil tu dia kekurangan asid ataupun tindak balas asid yang tidak sempurna menyebabkan dia tu mengeras. Jadi jadi batu karang. Jadi kerah. Bila kerah masuk dalam lubang sini, sakit. Nah, makan-makan apa? Ting tubik. Tak berbik air kecil, tubik batu karang. Nah, ting jatuh dalam makut tandas. Batal wudu. Walaupun tak tubik air kecil. Jarang-jarang. Nah, keluar apa saja dah pipi seling umpamanya batal wuduk juga. Wah guli. Nah, wah guli leh kira makan telang wah guli. Nah, rasa sakit perut lah keleting. Cuma kalau kita berok, kita kecing, tubik benda yang keras, tidak ada najis, tubik benda keras tak wajib basuh berok basuh kecing. Faham? Katakan air kecing dia keluar kerah. Air kecing dia kerah, beku. Keluar. Nah, tak wajib basuh. Sunat saja basuh. Nah, Berok keluar batu permata. Contoh lah. Buat contoh. Nah, keluar batu mata sutil satu. Siap ngegewang ada. Tapi, dia kering. Dan tidak ada basah apa-apa. Nah, dia keluar daripada dubur. Ting keluar. Dubur ni tak wajib basuh. Dawan yang wajib basuh berok ni pasal najis. Bila dia keluar, najis ni dia melekat tepi ni. Faham ni? Tepi dubur ni lekat kesan-kesan najis. Sebab tu wajib basuh berok. Nampak ni? Dan kalau keluar benda yang kering, piti sama. Leting ke baik? Sini tak ada benda najis. Wajib basuh kok? Wajib ambil wudu. Dia gitu. Neh? Ambil wudu dulu basuh berok keriang boleh juga. Neh? Dia kecing-kecing lepas tu tak basuh. Pas pada kecing ambil wudu dulu. Kegi rambang baru basuh. Dah basuh bila basuh ambil wudu pula. Dah lah wudu ambil dah. Ha. Kecing lepas kecing getilah air kecingnya. Dia tak basuh kecing, tak basuh berok. Dia ambil wudu dulu. Sah dah ambil wudu berok bila tak basuh kecing. Sah. Apa lagi? So, dia ambil uduk dulu. Kek dia rampang, dia pergi basuh berok basuh kecing. Dia ambil uduk. Jawabnya sah semayang. Faham lagi? Tak faham? Berok. Lepas berok, kecing. Tak basuh dua-dua. Ambil uduk dulu. Bersihlah tangan ambil uduk apa semua. Nah, lepas tu kaki orang pang, pergi basuh lagi, basuh kecing. Dah ambil uduk, terus semayang. Dah kecing dah, basuh saja. Soh semayang ni. Faham tak? Faham tak apa? Tak mau jelas tak? Dah orang suruh buat gitu, kalau tak suruh buat, nak kabur ilmu fakta. Nak faham? Tak? Bukan suruh buat. Kira ni, saya? Kurang faham, kat mana tak faham? Dia tak ada pun syarat sah mengambil wuduk kena istinja dulu. Ada? Tiada? Ada. Cikgu orang bang kita pergi basuh kecing. Basuh berok. Wuduk. Wuduk ambil dah ni kan. Lepas berok. Tak faham ni. Tak pula tak. Dapat tu? Patah ada wuduk orang masuk berok. Tak apa? Pandai pun. Ada orang kata, dah kita pergi basuh berok, kita pergi jamah batal. Siapa suruh jamah? Orang suruh basuh berok, orang kata jamah. Jamah batal. Nah, jamah baru batal. Orang kata basuh kecil, basuh kecil wajib jamah. Dah, kita ambil air, kita cucur gitu. Buka zik, tak? Buka air cucur gitu. Cuci tak? Cuci tak? Nampak? Air tak mesti kita jamah. Nah, kita cucur air. Ada apa-apa. Kita lambung air. Lepas tu kita kena letung. Betul. Tak apa juga. Asal betul. Tapi jangan awak kita ni pekoh. Nak pergi pahang je. Kan dia buat. Dia kira. Jadi keluar air kecing keluar. Nah, berak semuanya mestilah keluar. Kalau di dalam tak keluar, hampir keluar, tak batal wuduk. Sebab khuruj keluar. Allah sebut sini auja'a ahadum minkum minal ghaid, ataupun kamu baru lepas keluar daripada tandas. Allah dah kata ataupun kamu baru sudah berak kecing, tapi baru keluar daripada tandas. Ini kinayah saja. Nah, indahnya bahasa Al-Quran. Mana keluar daripada tandas, kecik orang anda lah tandas. Dua kali. Kalau tak berak, kecing. Nah, ataupun berak dengan kecing. Tak ada orang berak saja, tak kecing. Nah, sama lagi masuk berak saja, atau kecing saja, kecing saja, ataupun berak dengan kecing. Tak kata saya masuk berak saja, tak kecing. Hai, mana boleh berak saja, tak kecing. Muka ke apa? Nah, dapat kita tu ada Tuhan kata kamu baru keluar daripada tandas, maksudnya kamu berak kencing. Mana berak kencing itu batallah wuduk. Bila batal wuduk, parsilu wujud hakum lah, ambil wuduk kan. Dia gitu. Jadi kalau air kencing tidak keluar, hampir keluar tapi belum keluar, tak batal wuduk. Keluar ni lagu mana? Keluar ni kita main tengok itu rumah itu. Nah, dalam rumah, di luar rumah. Luar lambut, dalam ruang tamu. Nah, ha, jadi kalau kita kata masuklah, masuk mesti dia masuk dalam bilik, dalam rumah. Masuklah, masuk dah ni, duduk tanah ambur. Orang ni masuk. Gitu juga keluar. Awak keluar dulu, saya nak musyarak sekejap. Dia pun pergi duduk kat pintu dah tu, bit luar. Nah, ngarah kata tu bit luar. Tak faham, tu bit luar. Awak keluar dulu, saya nak musyarak. Mesti keluar tu buka pintu, tu bit luar tutup itu. Baru dia panggil keluar. Makai kecing duduk bigar dah ni. Tapi tak keluar lagi. Tapi biasa dah sini. Ori. Tak patah lagi. Nak kabur gitu. Sebab tu lah bila rasa semayang, kita semayang. Berasa mari nak ketuk. Dia main bigar tu setan. Dia lalak bigar dia. Dia tak lalak. Dia ketuk. Duduk bigar situ. Dia turut ketuk. Kita pun nak tahu kala. Lebih ambil air semayang. Padahal mainan setan. Nah. Dia kena keluar dulu. Keluar dulu najis. Keluar dulu air kecing baru batal. Nah. Ha. Yang keduanya hilang akal, wallahu a'lam, kita tengok soalan. Banyak soalan. Adakah sah solat saya bila baju saya yang pakai terkena tahi hidung atau tahi telinga? Jawabnya sah, kerana itu tidak najis. Nah, dia bukan najis sebenarnya, dia panggil tahi hidung, dia debu. Bagaimana hukumnya seorang lelaki makan seluar yang para lutut di hadapan perempuan yang bukan mahram? Para lutut sampai manakah wajib ditutup? Jadi aurat lelaki ma baina surati wa rukbati, antara anggota, antara pusat sampai ke lutut. Jadi lutut ini sebenarnya bukan aurat, tetapi dia penyempurnaan bagi aurat. Mala yatimul wajibu illa bihi fawa wajib. Tidak sempurna menutup peha melainkan kena sampai ke lutut seluar tu. Maka sampai ke lutut tu menjadi wajib. Nampak? Jadi kalau kita pakai orang lelaki, maknanya menutup aurat sampai ke lutut, dia telah dikira menutup aurat. Cuma tidak sempurna. Yang sempurna itu ialah yang lebih daripada itu, sampai ke keting. Kerana Nabi pakai seluar sekat keting. Nah, apakah hukumnya saya menjarakkan dalam menyebut Allahu Akbar, iaitu satu saat dalam takbiratul ihram? Adakah sah takbir tersebut? Saya berbuat demikian kerana niat susah nak masuk. Dia menjarak Allahu Akbar. Jadi taklah batal takbir lagu tu, tetapi tidak usaha. Jangan tambah huruf sudah. Allahu Akbar. Nampak? Atau hukbar, buang huruf, buang hamzah. Nah, yang sebenarnya senang je. Kita yang nak sebut banyak-banyak tu jadi panjang dah niat tu. Saja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat. Mengikut imam kerana Allah Taala, itu panjanglah. Rosak takrut ta'yin je. Tak pergi nak sembahyang isyak, kita sebut dulu. Kita sebut aku nak sembahyang fardu isyak. Jadi takbir ni Allah masa dah tu. Allah aku sembahyang fardu isyak dah. Neh. Ha. Allahu akbar. Pendek jelah. Soalan seterusnya. Saya ini bertanya bab daging korban. Boleh tak daging korban diberi kepada orang yang bukan Islam? Ini kerana jadi tempat tinggal saya boleh kata ramai kaum Cina keadaannya. Keadaan di Sabah. Nak tahu dari segi hukumnya. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak harus diberikan daging korban kepada orang-orang bukan Islam. Nampak? Orang-orang bukan Islam. Orang kafir lah. Bak atau pusaka anjau saya meninggal dunia hampir 7 tahun. Arwah meninggalkan harta berupa rumah kayu. Kenapa pula pembagian harta tersebut? Anak-anak 14 orang dan laki-laki 8 perempuan. Isteri arwah kepala mayat. Jadi dapatlah kepada isteri 1/4. Kerana arwah ada meninggalkan anak. Nampak? 1/8. Nah, ada anak. Nah, 1/8. Jadi kalau harta tu maknanya 8,000 dapat 1,000 kepada isteri. Patut hak baki tu kepada anak-anak pula. Nah, sekarang ni mudah zaman dulu mengaji kena kira kaki. Dia ni kalkulator lah. Nah, jadi kalau 8 perempuan 6 laki-laki. Tiap-tiap laki-laki tu dia 2 macam orang perempuan. Maka 6 kali 2 jadi 12. 12 campur 8 jadi 20. Jadi topoklah 20 bahagian. Maknanya kalau ambil kalkulator, ambil nilai rumah. Rumah ni bernilai 25,000. Ambil 25,000 tu katakan, bagi kepada 20. Nah, dapat berapa? Katakan dapat 200 lah. Maka laki-laki ambil 200 dua kali. 200, 200. 400. Puan ambil 200 saja. Nak senang pergi ke ngabak agama dan letak nama anak-anak, letak nama isteri. Dia siap sekali. Kalau di amanah raya, siap dengan cok apa semua, tak boleh fikir lah. Nak? Dengan surat hitam putih lalu. Nak? Buh nama apa semua, apa waris yang ada, dia orang bagi selalu dah. Nak? Kalau ni rasa tak apa 2 minit. Dia tak payah tak belik-belik. Apakah bacaan atau surah untuk baca membuat air minyak selusuh? Dia tak ada dalam hadis ni sebut kena baca surah ni cuma amalan setengah-setengah salafus soleh dia membaca selawat. Boleh baca selawat tafrijiyah dan baca selawat-selawat yang lain dan baca surah Maryam. Neh. Tiup daripada minyak dan masa nak letak air selusuh tu kita berselawatlah. Mudahkan sebagaimana Allah mudahkan Siti Maryam melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Dak. Gitu. Apa hukumnya kalau kita duduk di atas belendang yang ada perkataan Fatihah dalam bahasa Melayu? Tak apa. Fatihah dalam bahasa Melayu tidak diambil kira. Jangan tulis dalam huruf hijaiyah. Kerana itu dikira sebagai nama surah. Saya dah membuat personal loan dengan sebuah bank. RM30,000. Bank tersebut akan mendepositkan duit tersebut dalam akaun ASB saya setiap tahun. Saya akan mendapat dividen. Baru ini saya dividen saya lebih kurang 2,300. Saya akan membayar kepada bank tersebut sebanyak 220 selama 20 tahun. Dan dikira saya akan membayar sebanyak 52,000 kepada bank tersebut. Apakah harus saya lakukan dalam situasi ini? Tolong berikan pandangan dan tujuan anjar kepada saya. Jawabnya ini adalah riba dah terang-terangan. Sekarang ni orang nak masuk ASB tak ada duit. Kalau dia ada 10,000 senang dia buat dalam tu. Dia ada 100,000 dia buat cash. Tak, dia buat pinjaman bank buat loan yang ada interest. Nampak? Dari pinjaman yang kita pinjam RM100,000 buat dalam ASB. ASB akan beranak pula. ASB pula beranak daripada apa benda ni? Saham-saham yang bercanggah dengan syariah. Walaupun kebanyakan syarikat itu lulus di segi syariah. Tapi ada 2-3 syarikat dalam ASB yang dipertikaikan tentang kehalalannya. Nah, ni pinjam pula bank satu kali haram. Kemudian masuk pula dalam satu skim yang belum lagi beratus-ratus halal, 2 kali haram lah. Nah, jadi awak keluar balik lah kalau boleh, kita punya modal. Nampak? Saya ingin tahu apakah yang menyebabkan seorang suami itu menjadi dayus. Ijma' ulama, suami yang menyuruh isterinya berzina, dayus. Atau suami yang reda isterinya keluar berzina pun dayus juga. Dan dikiaskan dengan dayus, orang yang membenarkan isterinya melakukan kemungkaran di hadapan mereka. Nak, jenis jatuh bini main lomba lagi, itu dayus juga. Bini dia masuk 100 meter, final. Ha dak. Ha pasal 100 meter memang kena pakai lor pendek lagi, kena pakai baju cek. Tok laki tu kata, tok laki bapak Dayus. Atau isteri dia masuk sukan renang berirama. Nampak? Sukan renang berirama ni bukan pakai kan dia. Nah, pakai dua kek tebing-tebing belaka. Nah, ha, bukan naik tapak kaki, naik punggung, lepuk ke air. Siapa tu imam tengah tengok musabakah pulas tu weh, ketuk. Tengok, renang berirama. Tu waktu laki jatuh ataupun ayah dia, bapak Dayus juga dikira. Nah, kerana dia reda anak isterinya melakukan kemungkaran terang-terangan. Nah, hak dak Dayus ni anak dia pakai seksi luar ketat sikit. Ayah pun belebel lah. Belebel tu big juga. Ha, tu bukan Dayus. Pasal Dayus ni berat. Nah, ha, tengok anak punggung puing dah. Okay? Tak kata apa. Nah, ha, tengok luar sikit apa nampak punggung pun. Baik ayah pun tak ada apa-apa. Nampak semak pula anak tu pakai gitu. Ha, tu bapak Dayus. Bapak Dayus ni dia bodoh pada bapak beruk ni. Nah, ha, pasal bapak beruk ni tak masuk neraka. Tolong huraikan masalah berbisik dan berlapas. Sebab kawan saya kata bacaan yang majlis yang wajib dalam sembahyang, rukun kauli, memadai dengan berbisik. Sedangkan dalam kitab mengetahuikan dengan berlapas. Terang kau ustaz, sebab ramai sangat orang perempuan sembahyang berbisik. Padahal berbisik itu hanyalah keluar makhraj huruf setempat saja, dan berlapas pula. Berlapas pula 29 makhraj huruf hijaiyah, betul ke tidak? Saya pun tak faham juga. Tak faham ya, tak apalah. Jadi mesti kita rukun kauli, rukun-rukun kauli ni kena berlapas. Lapas ni dia sebenarnya tak lari juga dengan berbisik. Berbisik tu tak apa, tapi berbunyi. Dia yang tak salah ni tak berbunyi, buat gerak mulut bunyi seh. Kalau orang bisik kita disebut perlahan. Berbisik ni benda ni. Berbisik ni kita buat contoh bercakap perlahan sehingga orang yang jauh sedikit sudah tidak dengar. Nah, ataupun B menggerakkan mulutnya tanpa keluar bunyi-bunyi yang boleh dipahami. A ke B berbisik. A. Jadi dia baca perlahan, bismillahirrahmanirrahim. Soh dah kan? Nampak? Nak tahu sah dah sah, cik kita bisik orang. Nampak? Ha. Eh macam? Ya. Nampak? Benda ni. Nampak benda. Susah. Tu, cari mum. Dia kata. Haa, dia kata. Bisik dengar juga. Ha, jadi fahamlah kalau kita bercakap perlahan itulah berbisik. Kita baca perlahan itulah berbisik namanya. Jangan berbisik tu dengan maksud menggerakkan mulut dan mengeluarkan huruf-huruf yang tidak dipahami. Nah, itu ada panggil berbisik tu. Kenapa? Itu panggil desing. Nah, ha, ni. Allahu Akbar. Ah, itu baru bukan, baru tak sah. Tapi kalau perlahan, sah lagi. Nah, ha. Pedagang HIO boleh ke tak kita nak buat niaga ni? Setakat ini masih dipertikaikan lagi. Kita tak berani nak kata boleh lagi. Pasal banyak lagi dipertikaikan. Dan dia tidak ada panel syariah setakat ini. Adakah usaha agama yang selaknya baca Quran dengan lagu-lagu untuk tujuan hafalan. Dalam kelas itu ada ustaz seorang dari 10 orang laki-laki. Orang perempuan baca Quran tanpa hijab. Dan dengan laki-laki tadi. Kira gabung lah. Gana boleh tak gitu? Masalahnya isteri saya di majlis diwajibkan membaca selesainya isteri saya bekerja di madrasah itu. Ha, dia gini, boleh orang perempuan mengaji pasal tok guru nak dengar? Boleh ya? Dia tak boleh ni orang perempuan sudah mengaji, dia mempersembahkan bacaannya itu. Nampak? Ha, dia tengok hak manusia. Kalau dia baca suku benar untuk orang ramai-ramai dengar kesedapan dia baca, tak boleh ya? Yang boleh ni dia baca sambil tok guru tegur ramai-ramai dia baca. Dalam yang baca tu ada juga orang lelaki baca. Jadi tok guru pun, ha ni dah tahu, ha ni tahu, ha ni tegur balik. Ha tu tak apa dalam kes pembelajaran. Tak boleh ni memang khas benar, dipersilakan maknanya saudari gini, membaca ayat 160 sampai 169. Nah, ha, kerana ramai orang lelaki nak dengar. Ha tu tak boleh. Neh? Ha, kalau atas jalan belajar ramai-ramai dak tu. Abang saya ni Ustaz Iqra, tapi tiap-tiap malam dia tengok drama orang putih. Orang Hindu tengok juga. Kisah cinta. Saya nak tengok dah sedap. Jadi saya nak duduk rumah dah sedap. Rasa nak nusuk dalam bilik sama. Ha, bab tu pula nusuknya. Jadi abang dia ngantuk ikhrok. Lepas tu malam abang dia tengok cerita Hindustan. Nak, ha, cerita Filipina, Mexico, kasih. Jadi dia tak sedap nak duduk kot pasal dia nak tengok kot. Jadi kita tak tahu sebab apa dia tak sedap. Nak pergi tengok kot, tengok kot. Pendeki nak tanya. Nah, nak duduk dalam bilik. Duduk dalam bilik tak ada masalah. Dia tak duduk dulu pasal abang dia tengok Hindustan. Dia nak tengok Jet Li. Umpama jadi benda masalah mu tak boleh duduk luar tu tak sedap pasal mu duduk tengok TV ke gua ni. Nah, ha, ke segan ke abang ni. Ha, jadi kita tak faham soalan benda tujuan. Saya ni ada penyakit dedah tapi nak pergi surau dengar orang ngajak dengan semayang jemaah, tapi saya pakai pad bermula di rumah sebelum semayang jemaah. Sebab payah sangat nak cari masa orang ikhramat tak sempat, tak mau. Waktu jemaah, isteri saya dok. Dia bakal cari-cari yang itu, tak pun susah. Isteri saya, mak dia. Tak boleh nak baca tu. Ha, tulis mula. Soalan seterusnya. Saya kerja di kedai Dobby, ada 2-3 orang hantar pakaian tu dihenti. Dalam banyak-banyak pakaian hendak dicuci, saya terjumpa jumlah wang banyak RM500. Bila tanya seorang pun tak mengaku duit itu siapa punya. Adakah kereta duit tersebut, ia berlaku lebih kurang 6 bulan lepas. Wajib kena simpan sampai 1 tahun dan diiklankan. Dan jangan sebut jumlah wang. Nah, ha. Ada tak ada orang mari basuh dia hilang wang sekian-sekian ratus-ratus-ratus. Nah. Oh, duit saya RM500 ya? Ha, ya. Itu. Nah, ha. Setahun baru boleh jadi milik kita. Tapi kena iklan. Jangan setahun buat siap. Nah, kena tulis itu. Ada kehilangan wang. Nah, ratus-ratus. Tak sampai 1,000. Tapi lebih banyak. Daripada 100-200. Haa, oboh gitu. Nah, ha, kita ambil dengan tokeh. Ni siapa ada hilang duit RM500? Haa, ramai orang aku. Nah, haa. Pakaian cuci dry cleaning. Adakah cuci untuk dibuat semayang? Dry cleaning cuci tidak menggunakan air. Tak. Tak sah kalau benda tu ada najis. Nah, kalau tak ada najis tak ada masalah. Dry cleaning bukan pakaian yang bernajis sebenarnya. Pakai baju kok, baju-baju butik baru pakai dry cleaning. Baju-baju mahal, baju tak kena najis. Keluar dalam ada buat dry cleaning. Nah, orang basuh. Ha. Adakah baju batik sutera yang kebanyakan kaum laki-laki pada zaman ini dibuat dari sutera asli atau campuran? Adakah ia haram dipakai? Jawabnya kalaulah asli hukumnya haram dipakai oleh lelaki. Kalau hak maknanya hak tiruan, maka boleh dipakai oleh lelaki. Kalau dicampur antara yang haram, itu sutera asli dengan benang atau peten dan sebagainya, maka tengok kalau kandungan sutranya lebih, maka hukumnya tetap haram. Nampak tak? Neh? Dah orang pakai sekarang? Tak boleh nak tetap tak sebab ada kebanyakannya yang memang sutera itu sedikit. Banyaknya benang. Tapi ada juga 20-30% di pasaran yang suteranya lebih daripada benangnya. Maka hak haram lah hak tu. Jadi biasanya hak mahal-mahal lah. Nah, kalau kain maknanya kain tu siapa maknanya 3-40 riyal semeter. Tak, hak tu memangnya sutera hak haram. Kandungan persennya lebih tinggi. Jadi tak usah pakai. Nah, haram orang Nabi. Orang lain Nabi kata orang lelaki haram pakai. Kita pergi lawan. Maksud Rasulullah. Nah. Di negara kita, adakah syarikat kewangan menawarkan skim pelaburan yang berteraskan syariah? Yang ini kendak syarak, kini ada, tolong nyatakan antaranya. Kita terang buat modal, maknanya. Sekarang ini, dok macam dulu, dia banyak bank-bank konvensional yang melantik panel-panel syariah. Sebab tu dia ada dua kaunter. Ada kaunter yang konvensional, hak asal riba, hak asal, hak orang putih punya style. Dan ada kaunter yang syariah. Jadi panel-panel syariah ni daripada ustaz-ustaz yang mahir dalam bab ekonomi ataupun bunuh tentang perbankan Islam ni. Walaupun bank itu tidak bank Islam, tetapi kalau dia buat kaunter dia itu mengikut syariah, maka hukumnya harus kita berurus niaga. Nampak? Walaupun asalnya balik ke bank negara belaka, bank negara memang riba belaka, kita tak islami. Nah, hukumnya tetap dimaaf juga pada syarak, kerana kita tidak ada alternatif. Kita telah ambil pilihan kita yang islami, walaupun islami kita tidak sempurna sebagaimana yang telah diasaskan di negara pertama Islam, Madinah Munawarah zaman Rasulullah dulu. Tapi bila kita dah ada dua pilihan, konvensional ataupun islami, maka kita ambil islami lah. Nah, tidak lagi ada pilihan yang lain. Nah, kalau bank Islam tu telah dijelaskan beberapa kali, hukumnya memang dah mengikut syariah. Masalahnya kita bayar lebih, kadang-kadang lebih daripada bunga, itu bukan masalah haram daripada pihak peminjam. Nampak? Ha, ada tak kena daripada pihak bank itu sendiri. Nah, orang minjam telah dipatuakan dengan harus. Ha. Ada orang dipatua pinjam haram belaka. Ha, itu dia tak tahu pakai ilmu dia mengaji. Nah, ha, nak kata tak ngaji kita, ngaji kita. Nak kata kita jari, kita harap dah tapi jadi bodoh semacam. Ha, ya, kita dah pinjam, tak boleh. Dia pinjam, Islamik pun haram juga. Aduh, sedap ramak cakap. Nah, ulama seluruh dunia berkumpul mengatakan kalau Islamik hukumnya harus. Dia besar pada ulama dah pula. Baru ngaji, baru 15 tahun. Ulama ni waktu-waktu ambil keputusan. Dia bisa dia lagi. Pinjam haram, pinjam haram. Tak boleh buat gitu, tu bukan fekoh tu. Nah, tu bahan rambang. Fekoh ni dia detail dulu. Mahir dulu dalam persoalan. Baru nak kabur haram. Yang haram ni pinjam, ada riba. Baru haram. Dah pinjam mang tidak ada riba, haram ke mana? Nah, ha. Kita kata ni al-baik bidami aji, haram. Dah benda baik bidami aji lah, tak kira lah, dia pula tahu. Dia pula tahu. Nah, ha. Baik ijarah dia pula kerti. Dia kerti hak kitab lama dia. Apakah maksud memohon kepada Allah yang dengan perantara makhluk atau bersumpah atas namanya dengan perantara makhluk? Jadi kita minta dengan makhluk, dengan perantaraan makhluk ni lain. Kita pergi kat kubur para wali, kita berdoa, ya Allah Tuhanku, berkat para walimu yang disemadikan di kubur ini, aku memohon kepadamu ya Allah, selamatkanlah aku daripada fitnah ini, contoh. Nah, atau sembuhkanlah penyakit anakku. Nah, itu perantaraan. Itu diharuskan pada syarat. Ya darunya ya wali si pulang, ya wali si pulang, sembuhkan anak aku. Itu minta dengan wali. Ha, ni minta dengan Allah, berkat para wali, berkat ulama. Itu dibolehkan. Nah, jangan minta dengan ulama tu dia mati dah. Berkat saja kerana dia orang dekat dengan Allah. Jawab salam dalam SMS wajib ke sunat? Jawabnya sunatlah, pendapat yang paling ramai di kalangan ulama. Kerana dia tidak bersuara pun. Nah, ha, malaikat disebut masa SMS tu. Assalamualaikum. Ha, disebut. Kita kenal sangatlah mamak ni, kalau setiap kali tulis salam dalam SMS memang disebut ni mulu. Assalamualaikum. Maka kita wajib jawab dengan berlapar. Nampak? Ha. Nak kata macam mana sekiranya kita ternampak wajah iblis, apakah doa Nabi SAW ajar kita? Ha. Dia nampak iblis. Mana nampak atu? Depan cokoh. Nah. Ha. Kalau nampak depan di antara bacaannya, kita kata... Al-anuka bilaknatillah tiga kali. Al-anuka bilaknatillah. Al-anuka bilaknatillah. Nah. Ha. Nampak depan. Eh? Ha. Kalau main lilah tak nampak. Ha, lilah. Eh, tak wajar. Nah, ha, baca surah Al-Baqarah. Nampak? Ha, baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni saya tak takut kan. Surah lain takut kok, tapi bisa sikit Al-Baqarah ni. Nah, ha, dah kita Al-Baqarah pun cari tak jumpa dengan surah. Nampak? Nah, kita bukan ahli dia. Cari poket ke. Nah, ha. Takut sangat. Rasa dah nampak lagi muka tapi gerak dah gerak. Bang. Nah, bang. Mohon bang Allahu Akbar. Nah, ha. Biar gegar gitu. Nah. Ha. Dah bang takut dah. Nah. Suruh bang lagi, tak ada atu pun. Ada dubis suara. Dah tak ada atu, dah kalau ada atu, terkecing dulu. Mari cakap gitu. Ha. Al-anuka bilaknatillah, tiga kali. Aku laknat kamu wahai iblis dengan laknat Allah. Nampak? Ha, kata gitu. Apa? Ha? Nah. Jangan awak bola surat payah. Atu depan nak tari surat. Tak malam tumpah. Rebah gitu. Biar apa mulut, eh? Ha. Apakah sengaja ganggu hukum sengaja ganggu orang yang tengah solat? Haram mana boleh orang tengah sembahyang kacau. Oh gitu tanya kau. Saya kerap kali, kawan saya suka kerap kali kacau saya masa sembahyang. Dia menyanyi depan saya. Tengah solat. Sampai saya tak khusyuk. Yang pergi solat depan dia tu apa? Kawan dia ni ada gila sekor. Bila dia sembahyang, kawan dia mari nyanyi depan. Nampak? Ha, 14 apa ni? Melintang jalurmu. Kawan ni sembahyang. Sembahyang anjing. Neh? Ha. Jadi tahu dah kan nyakit itu mayang lari dia. Ha. Tahu tak? Setan tu ganggu orang sembahyang. Setan. Lalu saja setan tu. Orang tengah sembahyang dia litak. Setan. Mereka tak sengaja. Tengok dah orang sembahyang dia litak ke depan. Setan. Dia ni kicau ke depan. Dia nyanyi. Nah, mayang dalam rumah. Ha? Mayang dalam. Ha, dalam bilik. Nah, tahu dah dia kacat. Ataupun dia masuk ke bilik air tu sembahyang. Tu tak ada bilik. Dia duduk lagi lah. Mayang dalam robok. Ha. Hukumnya haram ganggu orang sembahyang. Saya mengambil wuduk dengan sepenuhnya sebelum pergi ke masjid untuk menunaikan solat asar. Saya pergi ke masjid dengan basikal. Dalam jalan ke masjid, rantai basikal putus. Rantai basikal bagi malam raya. Saya pun membaikinya sehingga tangan saya kotor. Sampai di masjid, saya membasuh tangan. Ada kadar saja dan terus semayang. Asar, berjemaah. Adakah sah semayang saya? Sah. Nah, menaikkan rantai itu bulamor ngetik ayam. Haa, baru tak sah. Rantai ni dia bulamor minyak. Bulamor minyak, najis ke tak? Tak. Tak basuh pun sah. Pasal dia bukan lagi. Hmm. Saya pernah melihat kawan-kawan laki-laki bersalam sambil sentuh pipi antara mereka. Itu juga saya melihat bangsa Arab salam sambil sentuh pipi. Adakah ini sunnah? Ya, ini sunnah Nabi SAW. Neh, belaga pipi. Tapi jangan dengan awet. Laki sama lelaki. Neh. Ha. Dengan awet bukan sunnah tu punah. Bagaimana untuk mula mengamalkan ilmu yang telah dipelajari? Untuk mudah. Ini kan terlalu susah untuk saya nak beramal dengan ilmu yang telah saya ketahui. Dan saya pelajari selama ini. Terutama ilmu fardhu ain yang agak berat sedikit. Bolehkah berikan sedikit jalan penyelesaian? Berdoa kepada Allah agar kita ini jadi ringan melakukan amalan yang telah kita amalkan. Yang itu nombor satu minta dengan Allah. Kemudian kita buat jadual. Nah, kita buat jadual. Nah, ha. Jadi kita tulis, kita letak buku, kita letak apa saja peringatan bagi kita. Kalau kita nak pakai, kalau kita nak pergi main bola, kita tulis dah situ. Nak haram pakai bola, pakai seluar pendek. Nak malu ke orang saja, pakai seluar panjang. Ha, jadi buat peringatan. Nak, tidak tak? Dengar dah main bola, seluar pendek juga. Nak, jadi itulah berkawan dengan orang-orang yang telah pun mengamalkan ilmunya. Nak, saya kata jadi kohalara ni kita call dulu. Rehat dulu tu. Bukan kita nak buat musuh tak. Pasal kita nak start beramal dulu. Bukan nak beramal, nak jadi wali. Nak jadi manusia sikit. Nak jadi kalau kawan-kawan itu ada lagi, jadi kehodok rok kita. Nak, ni boleh dia perli kita. Oh, lebar dah. Oh, macam tu aling dah. Jadi kita pun, cek dulu. Nak, jadi kena pandai-pandai sesuaikan dengan keadaan yang kita nak berkawan. Begitu juga kena ingat tiap-tiap pelajaran. Bila masa apa masa, kita pun amallah. Jangan amal banyak, sedikit sudah memadai. Dimakan boleh saya dapatkan buku-buku hadis yang menyentuh masalah zaman sekarang. Mesti masalah sosial dadah, pemimpin, rasuah dan sebagainya. Banyak sangatlah di kedai-kedai buku. Di antaranya 40 hadis peristiwa akhir zaman. Buku ni kita baca dah di Masjid Pinang Merah itu. Ditulis oleh seorang ulama kedok. Ada Rumi, ada Jawi. Diimpunkan 40 hadis. Hadis-hadis Nabi kita hok pelik-pelik berlaku akhir zaman. Nak dengan berzina ni, banyak minum araknya, banyak menipunya, pemimpin melakukan kezaliman, tak tidak dilaksanakan hudud. Ha, balik buku tu 40 hadis. Nah, ha, ramai orang boleh semayang tapi tu imam tak ada. Ha, dia ada belaka masjid beramah maha-maha tapi tak tinggal tu imam saja dengan tu bila benda akhir zaman. Nah, tak boleh diulang. Soalan seterusnya, insya-Allah kita beri 9.5. Ha. Saya keluar zakat RM200, niat saya nak beli beras dan barang-barang dapur dengan duit RM200 itu. Saya nak tahu barang-barang dapur adakah dikira zakat. Saya keluar zakat RM200. Niat saya nak beli beras dan barang-barang dapur dengan duit RM200 itu. Saya nak tahu barang-barang dapur adakah dikira sebagai zakat. Jawabnya ya, dikira juga sebagai zakat. Neh, dia ni menega kain ke apa sampai tanya zakat, dia pun berilah RM200 kepada orang miskin. RM200 tu dia beli beras, dia beli gula, beli kopi, jawabnya boleh. Tetapi Allah kita beri duit juga kerana dia dapat pilih beri apa benda yang kurang dalam kehidupan dia. Beri duit lebih baik. Apa punya masa azan dia orang semayang ketika itu. Orang lama masjid, tua dah. Ha. Tapi dia semayang juga. Jawabnya boleh. Ketika azan boleh semayang. Nah. Ha. Kita nak ambil Allah, sunat kita berhenti dulu dan jawab azan. Nah. Lepas azan kita doa jawab azan. Doa azan baru kita mulakan semayang sunat. Tapi bila orang bang kita nak semayang, hukumnya harus dah. Allahu akbar, dia bawa sunat masjid, dia pun semayang. Mana tahiyat masjid boleh dia. Tak syarat kena berdiri congok situ. Neh, cuma menunggu habis bang baru nak mula semayang lebih abdal. Saya nak tanya sikit, lihat semasa semayang sunat ramai orang semayang dengan cepat dan tiada tertib dalam semayang. Sah ke tak? Jawabnya, kalau meninggalkan rukun dan syarat, tak sah. Sama ada semayang fardu ataupun semayang sunat. Soalan seterusnya. Saya... Batal ke tidak air semayang mak saya sentuh dengan menantu lelaki saya? Mak sentuh dengan menantu lelaki. Mak dia sentuh dengan menantu lelaki dia. Jadi cucu natu. Boleh nikah tak cucu natu? Untuk tu tak boleh. Dah batal tau. Setahu saya dayuh tu kena pada suami saja. Tapi ada orang kata ibu bapa pun dayuh juga. Membiarkan anak-anak melakukan dayuh sebesar. Berarti menentangkan aurat sana kemari dengan memakai seluar ketat dan baju ketat. Nakai ibu bapa orang yang berulang alik ke masjid. Jawabnya, dayuh perkataan ini khusus untuk lelaki. Nampak? Nah, tetapi bukan mak ni bapak yang biarkan anak dia dekat aurat. Tak berdosa. Mereka berdosa tapi tidak dipanggil dayus. Ni dapat nama dayus. Dayus ni wuduh sikit. Nah, kan ni biasanya kerja-kerja maksiat berat yang dibenarkan oleh suami. Begitu juga dengan orang laki-laki. Nah, orang laki-laki yang maknanya menyakiti isterinya. Sepak kerajaan pukul dak wibi tidak wibi apa, adakah dinamakan derhaka isteri? Nama derhaka tak? Tak lagi derhaka, tapi dia derhaka kepada Allah. Nampak? Jadi apa tiap nama dayuh. Neh? Ha, dia nama derhaka kepada Allah. Tetap berdosa dan akan kena azab. Sah atau tidak jika saya akad nikah sendiri anak saya dalam keadaan saya begitu. Jadi saya hanya pandai sikit-sikit bab nikah. Manakah lebih baik saya wakil pada Tu Imam akad nikah anak saya itu? Pada pandangan saya, Tu Imam adalah lebih alim dan lebih warak daripada saya. Jawabnya, Abdul ayah sendiri akad nikah. Kalau kita tak pandai pak nikah pun sah nikah. Neh, wali sah nikah. Walaupun tak pandai. Yang tak boleh, wali fasik. Walaupun pandai. Oh, dia kalau pak nikah boleh hura 3 tahun. Tak habis lagi. Pak nikah. Tapi gembok yang nombor ekor lah kocek. Pandai kocek nombor ekor. Ha, tak sah. Jadi wali. Nampak? Kali syarat tak cukup. Neh, tapi dia ni tak pandai mana pak nikah. Nah, dia pandai nikah. Kawin. Nikah kawin. Kau tu dia pandang. Nah, boleh jadi wali dah. Dan akhbar daripada Tu Imam yang dilantik. Dia akhbar daripada raja dalam negeri tu lagi. Bapak sendiri kepada pengantin perempuan. Nah, jadi akad nikah saja. Nah, baca doa Tu Imam. Nah. Ada apa-apa. Kedepan lagi tak pandang. Tu Imam baca. Tu Imam kata ada apa-apa. Boleh. Semua Tu Imam membenarkan bapak mengangkat nikah sendiri. Faiz. Tu Imam kata, dah awak baca khutbah, dah awak akad nikah. Tu Imam baca, ha, saya tak baca, saya nak akad nikah saja anak saya. Awak baca khutbah. Kalau saya baca khutbah, bagi dua itu. Tu Imam kata, okey. Nampak? Ha, bagi dua dah cek, 25 ya dah nak beli prepaid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.